PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita dengan judul Setan Melet. Pas dino malam minggu, aku cangkruan karo kanca-kancaku. Ah, malam minggu ini ki penake mlaku-mlaku ning endi ya? Pitakonku marang kanca-kanca sak kerjoan. Piye nek ning Batu wae? Ana main sedulurku sing bisa dicilek kanggo malam minggon. Oni salah siji ne kanca kusul. Wah, sip kuwi. Setuju. Mulai kerja wae ya, budale mrono. Aloke kanca-kanca liyane mbungai. Batu pancen nyenengake yen kanggo lelungan apa dene liburan. Hawane adem, sesawangane ngelam-lami. Sidane aku sak kanca budal wanci surup sak mulai saka kerjaan. Kanca-kanca wis do entuk sangu, bayaran minggon saka perusahaan. Tur dening bose isih dipalelai nggawa mobil kantor. Dadi ora kelangan ongkos kanggo transport. Aku budal bareng kanca-kancaku nenem lanang kabeh. Ning perjalanan kanca-kanca padha ngobrol karo guyonan ngalor ngidul. Kadang kala uga gojlok-gojlokan bab cewek. Maklum, aku sak kanca iki sih jomblo alias durung duwe pasangan. Aku dhewe iwut nyekeli setir mobil sinambi ngudut. Udan kang ceblok wiwit saka Surabaya durung terang nalika lakuku ngambah laladan Malang. Nanging malah mapan kebeneran awit dalan-dalan dadi longgar mergo rapatiyo akeh kendaraan sing sumliwer. Soko Malang munggah menyang Batu. Dalane uga sepi jalari lakune mobil sing tak supiri lancar jaya. Pas jam setengah songo aku sak konco wis tekan omahe sedulure Oni kang arep dinggone nginep. Omahe lumayan gedhe, apik tur latare ombo. Suasanane kepenak. Hawane adem katik cedhak pos satpam pisan. Aku nicil ayem awit kanthi anane pos satpam mau, keamananku sak kanca dadi luwih terjamin. Jam semono mau isih akeh wong ider panganan sing wirawiri. Mbuh soto, sego goreng, sate ayam utawa bakso. Nanging aneh. Sabenono bakul panganan liwat lan tumoleh menyang omah iki, lah kok mesti mlayu karo sajak kami weden. Neng aku rapatio ngrewes, tetep buka regol ngarep terus ngleboke mobil menyang pelataraning omah magrong iku. Sakwise markir mobil, kene leren sedelok ning terase omah. Oni mbuka lawang omah kaoro ngurupake lampu-lampune. Bareng wis kena dileboni, barang-barang kang ana jero mobil diusungi mlebu. Sinambi guyonan aku sak kanca seneng sebab bengi iki bisa refreshing menyang batu. Durung suwe oleh kuleren, kancaku kang aran Sigit kepingin mudhun meneh menyang kutha Malang saperlu arep tuku klambi. Jarene Sigit mumpung wis tekan batu tur ana kendaraan nganggur, eman nek ora diselangake dolan-dolan menyang Malang. Pepinginane Sigit disarujuki Yustilan kanca liyane. Nanging aku arasa-rasen melu mergo saranduning badan krasa lungkrah. Mula aku banjur ditinggal ijinan ana omah kene. Salungone kanca-kanca aku nyetitikake omah iki kanthi permati. Omah iki gedhe nanging singlu. Jalari gitokku krasa mrinding. Pas mengo nyawang menyang ngarepan satpame ngawe-ngawe ngundang aku. Satpam kuwi sajake arep omong karo aku nanging ora tak gubris amarga awakku kesel banget. Lan meneh mripat iki kok sajake ora kena dijak kompromi. Wong pancene ngantuk tenan. Aku mlebu kamar, langsung ngletak njujurake boyok. Awak krasa lungkrah mergo sedina mbethetet nyambut gawe ning pabrik. Ora krasa makles aku keturon. Suwene anggonku ngliyep nalika lamat-lamat aku krungu swara gemrenggeng ning ruang tamu kaya suarane wong jagongan. Nanging mripatku isih klet lan angel kanggo melek. Rumangsaku terus ana pawongan mlebu kamar lan ngadeg ning sak pinggire dipan karo goyok-goyok kasur. Ning ora dak rewes krana saking ngantukku. Tengah wengi aku nglilir mergo kebelet nguyuh. Aku gumregah metu saka kamar. Tak deleng ruang tamu sepi nyenyet ora ana sapa-sapa. Cacah iki wis padha bali apa durung yo? Batinku mengkono. Yen durung teko terus suarane wong jagongan ning ruang tamu mau suarane sapa? Ning nek wis teko terus padha menyang endi bocah-bocah kok ora ana benene? Apa kabeh wis padha turu? Jroning atiku mengkono. Aku eling menawa aku lagi kebelet nguyuh. Mulane banjur bablas menyang kamar mandi. Sakwise pipis aku terus raup amrih raiku rada seger sedikit. Metu saka jeding. Aku arep bali menyang kamar. Nanging saka kamar sebelah aku krungu suarane wong ngorok senggar-senggor. Oh. paling kuwi suarane cacah kang wis padha bali terus turu. Ning sapa ya? Kang ora banter kaya ngono kuwi. Aku pengen ngerti sapa wae sing turu ana kamar kono. Kamar tak buka. Ning suasane peteng mergo lampune mati. Ana blegere menungso sing gumletak ana dipan. Ning aku rapati cetha sapa kang lagi turu kuwi. Saklar lampu tak urupake. Mergo penasaran wong kang lagi turu mau tak cedhaki. Sikile tak dumuk. Dadak wonge tangi karo angop. Mak clolor. Ilate ceblok menyang jubin. Aku kaget, neredek ra karo-karuan. Sikilku tek tanganku wel-welan. Nanging arep bengok rasane cangkem kaya dikunci. Tanganku serawean nganti ora krasa nyenggol figura poto. Figura ceblok ajur dadi sak walang-walang. Dumadakan kaya ana tenaga kang nyurung aku. Aku njrantal mengarep buka lawang ruang tamu. Langsung beradat menjobo marani pos satpam. Elah kok dilalah satpame pas turu. Nengah-nengah aku kebingungan lan keweden ana bakul sate ayam liwat. Bakul sate tak dekanti gupuh. Pak, sampean mandek dhisik, Pak. Enten menapa to, Mas? Kok ketingale kados nembe diuber setan? Iya, Pak. Aku mau mentas saka omah kono dadak diwedeni dening setan, Pak. Ilate dawa, Pak. Lah, menapa kados ngeten iki to? Ujare bakul sate mau karo melet. Mak clolor. Ilate dadi dawa nganti klengsreh lemah. Aku kaget pet sak nalika peteng dedet sing tak rasa. Aku krasa semaput. Car, tangi car. Ono apa kok kowe turu ning tengah dalan kaya ngene? Awakku krasa dioyok-goyok. Aku melek. Dak sawang akeh wong sing ngrubung aku. Bareng kesadaranku pulih, aku banjur tangi. Diulungi banyu terus ditakoni werna-werna dening kanca-kancaku. Sirahku isih rodok ngelu. Nanging aku wis bisa nyeritake kedadian kang mentas dak alami. Wiwit diketoki setan ilat dawana kamar. Nganti mlayu mengarep lan ketemu setan ilat dawa meneh kang membo-membo bakul sate. Saweneng warga sing umur-umurane suwidakan taun banjur cerita. Menawa omah kuwi mbiyen nate kanggo ngubur jisime pawongan korban Rajapati. Nalika omah kasebut direnovasi, kuburane korban ora dikeduk lan dipindah menyang panggonan sak mesrine. Nanging malah di semen roso. Iku lo ceritaku Fajar bersama tim Cimat.